Orang yang abrar berada di dalam kenikmatan. Sedangkan orang-orang durhaka yang banyak dosa berada di dalam neraka jahim. Surat Al-Infitar ayat 13-14. Ditanya lagi, di manakah rahmat Allah? Dijawab, rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang muhsin. Dengan para muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik berkata lagi, ya laita syi'ri kaifal ardu ala Allah ta'ala gaddan. Qala ammal muhsinu fakal ghaibil ladhi yaqdumu ala ahli. Wa ammal musi'u fakal abiqi yaqdumu ala maulah. Fabaka Sulaiman hatta ala sautuhu wastadda buka'uhu thumma qal awsin. Qal iyaka an yaraka Allahu ta'ala haythu nahak au yafqiduka haythu amarak. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, bagaimana keadaan kita semua besok di sisi Allah? Dijawab, adapun orang-orang muhsin akan datang kepada Allah seperti orang yang habis bepergian jauh kemudian pulang mendatangi keluarganya. Gimana perasaannya? Senang, ingin cepat-cepat pulang, ingin cepat-cepat sampai. Itu orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Adapun orang yang bersalah seperti abiq. Abiq itu seorang hamba sahaya yang kabur dari majikannya. Seperti hamba saya yang kabur, kemudian pulang menemui kembali majikannya. Gimana rasanya coba? Dakdikduk. Sudah pasrah aja mau banyak dosa ini. Itulah keadaan orang nanti ketika akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menangislah Sulaiman sehingga suaranya tinggi dan menangisnya pun semakin keras. Lalu berkata, berikan wasiat kepada saya. Berkatalah Abu Hazim, kata beliau, iyyaka ayyaraka Allahu ta'ala haitsu naha au yafqiduka haitsu amara. Jagalah, jangan sampai Allah melihatmu ketika dia melarangmu, atau Allah kehilanganmu ketika dia memerintahmu. Maksudnya, jaga jangan sampai Allah melihatmu ketika dia melarangmu. Jangan sampai larangannya itu kamu langgar. Sedangkan yang dimaksud, jangan sampai Allah kehilanganmu ketika dia memerintahkanmu. Maksudnya, jangan sampai perintahnya dilalaikan. Itu wasiat dari Abu Hazim kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Siddiq Hasan Khan menukil satu riwayat dari Al-Ghazal dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa su'ul khatimah ini ada dua tingkatan. Yang pertama ini lebih dahsyat daripada yang kedua. Kata Al-Ghazali dalam Ihya, فأما الرتبة العظيمة الهائلة فهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحد فتقبض الروح على تلك الحالة فتكون حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا وذلك يقتل العبد الدائم والعذاب المخلد. Yang pertama ini tingkatan yang agung, yang paling dahsyat dan paling mengerikan. Yaitu, su'ul khatimah itu menguasai hatinya ketika sakaratul maut. Lalu tampak kengeriannya. Mungkin disebabkan karena dia syak, ragu-ragu tidak mantap imannya. Atau karena juhud. Juhud itu artinya menentang. Juhud dengan hak kecil, bukan hak besar. Kalau hak besar, berusaha dengan sungguh-sungguh jihad. Maka dicabutlah ruh dalam keadaan seperti itu, maka hal itu menjadi hijab antara dia dengan Allah selama-lamanya. Dan demikianlah akibatnya, yaqtadil bu'du daim, bukan abdu, tadi saya baca abdu ya. Maka dia akan jauh selama-lamanya dari Allah dan berada dalam azab yang kekal. Wal'iyadzubillah. Ini tingkatan pertama. Wasaniyah yang kedua, wahyadunaha, ini lebih rendah dari yang tadi. Ayyaghliba ala qalbihi indal mauti hubbu amrin min umuri dunya aw syahwatin min syahawatiha. Fayatamassalu dhalika fi qalbih wa yastaghriquhu hatta la yabqa fi tilkal halati muttasi'un li ghairih. Famahma ittafaqa qubida ar-ruh fi halati ghalabati hubbi ad-dunya. Fal-amru mukhtar li'anna al-mar'a yamutu ala ma'asha alaih. Wa inna dhalik ta'adzam al-hasara illa anna asla al-iman wa hubba Allah ta'ala idha kana qad rasakha fi qalbi muddatan tawilatan wa ta'akkada dhalika bil-a'mali salihah yamhu anil qalbi hadhil hala allati uridat lahu indal maut. Maka ketika bertepatan keadaan seperti itu dengan dicabutnya ruh dalam keadaan hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada dunia, maka ini satu hal yang berbahaya. Karena seseorang akan mati dalam keadaan pada waktu dalam keadaan yang dia hidup dalam keadaan itu. Makanya ada ayat yang menyatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibnu Katsir itu menukil satu kalam sahabat yang menyatakan man asha ala syai'in mata alaih. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Barang siapa orang yang hidup dalam satu keadaan, dia akan mati dalam keadaan itu juga. Dan dalam barang siapa yang mati dalam satu keadaan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu juga. Makanya ayat وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, maksudnya ketika hidupnya jaga agar selamanya dalam keadaan muslim. Sehingga matinya pun demikian. Kalau matinya muslim, dibangkitkannya pun sebagai muslim. Jadi larangan mati kecuali dalam keadaan muslim ini merupakan perintah agar selama hidupnya selalu muslim yang taat. Ketika itu semakin besarlah rasa kerugian yang dialami oleh orang itu. Kecuali apabila pokok keimanan dan kecintaan kepada Allah, apabila telah tertanam di dalam hati dalam waktu yang panjang, juga dikuatkan tu'akkadu dzalika bil a'mali shalihah, dikuatkan dengan amal-amal soleh, maka hal itu akan menghapus dari hati keadaan yang tadi. Keadaan hubud dunia yang sudah apa terpatri dalam jiwa bisa terhapus dengan iman yang sudah tertanam lama dan dikuatkan oleh amal soleh. Itu yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin. Lalu kata muallif, fa in kana imanuhu fil quwwah إذا حد مثقال أخرجه من النار في زمان أقرب وإن كان أقل من ذلك قال مكثه في النار ولكن لو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد wa ayyukhrijahu minan nar walau ba'da alafis sinin. Maka apabila imannya kuat, kuatnya itu sampai kepada batasan misqal. Misqal itu berat. Maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Misqal akhrajahu minan nar fi zamanin aqrab. Dia akan dikeluarkan dari neraka pada waktu yang tidak begitu lama, dalam waktu yang dekat. Tapi apabila imannya itu ringan dari itu, maka dia akan lama tinggal di dalam neraka. Akan tetapi, kalau tidak ada iman, kecuali seberat habbah, habbah itu biji-biji sawi, tahu sawi? Apa? Sayuran bayam. Ada bijinya kecil kan? Sebesar kutu. Semut lebih bawah lagi dari itu. Kalau tidak ada iman kecuali sebesar itu, maka dia akan dikeluarkan dari neraka walaupun setelah ribuan tahun. Lumayan. Daripada kekal dalam neraka. Tapi jangan ambil yang lumayan. Jangan. Wa kullu man i'taqada fillahi ta'ala wa fi sifatihi wa af'alihi syai'an ala khilafi ma huwa bihi imma taqlidan wa imma nadran bir ra'yi wal maqul fa huwa fi hadzal khatar wa az-zuhud was-salah la yakfi li daf'i hadzal khatar bal la yunja minhu illa al-i'tiqad al-haq ala wufqil kitab al-aziz والسنه المطهره والجله بمعزل عن هذا الخطر. Maka setiap orang yang mempunyai akidah tentang Allah, baik tentang sifatnya ataupun perbuatannya, tetapi akidah ini menyimpang dari yang sebenarnya, baik karena taklid atau karena didasarkan kepada ra'yunya sendiri, maka ini berbahaya. Sikap zuhud dan kesolehan yang dimilikinya tidak cukup untuk menolak bahayanya ini. Bahkan tidak akan selamat dari hal itu, kecuali i'tiqad yang hak, yang benar, yang sesuai dengan kitab yang mulia dan sunnah yang mutahhar, serta bisa terhindar dari bahaya seperti ini. Ini ungkapan Siddiq Hasan Khan dalam Yaqdatu Ulil I'tibar, halaman 216. Selesailah pembahasan tentang asbabu su'il khatimah yang mencakup 4 poin tadi. Yang pertama adalah rusaknya akidah. Kedua, menetap di dalam maksiat. Ketiga, tidak istiqamah. Keempat, lemah iman. Memasuki pembahasan terakhir pada pasal yang kedua ini, yang terakhir ini membahas takhyirul anbiya indal maut, bahwa para nabi ketika akan mati diberi pilihan. Pilihannya itu segera dimatikan masuk rahmat Allah surga, atau mau dipanjangkan umurnya. Berkata muallif, عندما يحضر الأنبياء الموت فإن الله يريهم ما لهم عنده من الثواب الجزيل والأجر العظيم ثم يخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم ولا شك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم وقد حدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم khuyira fakhtara. Ketika kematian mendatangi para nabi, Allah memperlihatkan kepada mereka pahala-pahala yang banyak dan balasan yang agung di sisi Allah untuk mereka. Lalu diberi pilihan, apakah ingin tetap tinggal di dunia atau pindah ke negeri yang mulia, yang penuh kenikmatan. Kalau pindah artinya apa? Mati. Tidak diragukan lagi bahwa semua rasul itu diberikan keutamaan berupa kenikmatan yang abadi. Dan ini pun terjadi kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi pilihan dan memilih. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa sahih, innahu lam yuqbad nabiyyun qat hatta yura ma'aduhu minal jannah thumma yukhayyar. Falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhidhi ghasha alaihi sa'ah thumma afaqa. Fa askhasa basarahu ila safaq thumma qal ila saqaf thumma qal Allahumma ar-rafiq al-a'la. Qultu idzan la yakhsaruna." Fa'arafat annahu al-hadith alladhi kana yuhaddithuna bihi. Qalat fa kanat tilka akhiru kalimatin takallama biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qawluhu Allahumma fir rafiqil a'la. Kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu dia sedang sadar di akhir hayatnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah dicabut nyawa seorang Nabi pun sebelum diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga, lalu diberi pilihan. Sudah begitu, lalu kepalanya pun turun, ngeluk. Apa ngeluk teh? Nunduk, gitu. Dia pingsan sesaat. Kemudian sadar kembali. Setelah sadar, lalu beliau mengarahkan matanya ke atap. Lalu berkata, "Ya Allah, ar-rafiqul a'la." Dalam riwayatnya, "Fir-rafiqul a'la." Ya Allah yang berada di rafiqul a'la. Qultu, aku berkata, kata Aisyah, "Fa'idan la yakhtaruna." Kalau begitu, Rasulullah SAW ini tidak memilih kami. Kami yang dimaksud adalah istri-istrinya. Rasulullah SAW diberi pilihan. Pilih hidup di dunia agak panjang atau nih surga tempat dudukmu. Tapi Rasulullah SAW kemudian milih Allahumma fi rafiqil a'la. Memilih bertemu dengan Allah di rafiqil a'la. Kalau begitu, dia ini tidak memilih kami, kata Aisyah. Maka Aisyah tahu bahwa ini adalah hadis atau ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan kepada kita. Lalu Aisyah mengatakan, itulah kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma fi rafiqil a'la. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam Kitab Riqaq, bab man ahabba liqa' Allah ahaballahu liqa'ah. Lihat juga Fathul Bari juz 11 halaman 357. Selain itu, Imam Muslim pun meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, semuanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat lain, salah satu riwayat Aisyah, dikatakan fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fi wa akhadathu buhatun yaqul ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin fa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa qalat fa dhanantu annahu khayyara yawma idzin. Kata Aisyah, aku mendengar Nabi SAW pada waktu sakit yang menyebabkan kematiannya, beliau bersabda, wa khadat subuhatun, dan saat itu suaranya serak. Tidak dikatakan wa sautuhu buhah, suaranya serak, tapi akhadat subuhah, serak telah mengambil dia. Nah, itu memang tarkib bahasa Arab. Seperti la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi tidur dan ngantuk tidak mengambilnya. Maksudnya dia tidak mengalami tidur dan ngantuk. Akhadathu buhatun. Jadi beliau serak suaranya sambil berkata beserta orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, dan itulah sebaik mereka itulah sebaik-baik teman, rafiqah. Lalu kata Aisyah, aku menyangka bahwa Rasulullah SAW memilih kematiannya pada hari itu. Jadi ketika disodorkan nih, pilih hidup agak lama atau meninggal dengan pahala seperti ini. Lalu Nabi memilih beserta orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan seterusnya. Para nabi diberi pilihan seperti itu. Layak mereka itu sebagai manusia-manusia terbaik pada zamannya. Kalau kita gak ada pilihan. Pokoknya mau suka mau tidak mati sekarang, mati sudah. Enggak diperlihatkan juga balasannya nanti di akhirat begini ya. Wallahu a'lam. Selesailah pasal yang kedua. Dengan 7 pembahasan di dalamnya. Dan pembahasan terakhir yang ketujuh tadi membahas tentang pilihan yang disodorkan kepada para nabi ketika akan meninggal. Memasuki pasal yang ketiga, di sini dibahas tentang bagaimana perjalanan ruh menuju langit dan bagaimana si ruh itu dicabut. Diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakan yas'adaniha." Qala Hammad, "Fa dzakara min thayyibi rihiha wa dzakara al-misq." Qala, "Wa yaqulu ahlu as-samaa ruhun thayyibah ja'at min qibalil ard." Sallallahu alaika wa ala jasadin kunta ta'murinahu fayantaliku bihi ila rabbihi azza wa jal thumma yakul intaliku bihi ila akhiril ajal. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, apabila ruh seorang mukmin keluar, maka itu diterima oleh 2 orang malaikat, lalu dibawa naik. Kata Hamad ini salah seorang rawi yang dipakai oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW menjelaskan juga tentang harumnya ruh orang itu. Bahkan menyebut juga misq. Misq itu adalah minyak kasturi yang harum wanginya. Lalu berkatalah para penduduk langit. Para malaikat maksudnya. Oh, ini ruh yang baik datang dari arah bumi. Semoga Allah memberikan salawat atasmu, juga atas jasad yang dulu kamu isi, kamu makmurkan dengan kamu, dengan ruh itu. Maka pergilah ruh itu kepada Allah Azza wa Jal. Lalu berkata, intaliku bihi ila akhiril ajal. Ini tentang ruh orang mukmin disambut dengan sambutan yang baik. Qala Rasulullah SAW menjelaskan lagi, wa inna kafira idza kharajat ruhuhu, qala Hamad, wa dzakara min nasniha wa dzakara la'nan wa yaqulu ahlu as-samaa ruhun khabitha min qibali al-ard, qala fa yuqalu intaliqu bihi akhir al-ajal. Adapun orang kafir, apabila ruhnya keluar, Hamad menceritakan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang nasniha, tentang bau busuknya si ruh itu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkannya dengan cara melaknat, wa dzakara laknan. Lalu para penghuni langit berkata, ini adalah ruh yang buruk dari alah bumi. Ruh yang buruk. bau bangkainya pun tercium sampai kepada para penghuni langit, para malaikat di sana. Dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu disebutkan tentang ruh seorang hamba yang soleh setelah keluar dari jasadnya. Disebutkan haitsu tusalli malaikatullahi ala tilkar ruh at-thayyibah. Malaikat bersolawat kepada ruh yang baik itu. Wa tuftahu laha abwabus sama, dibukakan bagi ruh yang baik itu pintu-pintu langit. Wa taj'alu fi kafanin minal jannah wa hunutin minal jannah, lalu diletakkan ruh itu di kafan yang berasal dari surga dan hunut yang berasal dari surga, balsam. Wa takhruju minha rawaih thayyibah atrah tafawwaqa raihatul misk aw tafuqu raihatul misk. Summa ta'khudhuha al-mala'ika fi rihlatin uluwiyah karimah wa tuftahu laha abwabus sama. Lalu keluar dari ruh ini bau yang harum sekali, yang harumnya itu melebihi harum minyak kasturi. Lalu diambil ruh ini oleh para malaikat di kendaraan yang tinggi dan mulia, lalu dibuka bagi ruh itu pintu-pintu langit. Itu ruh orang mukmin. Sebaliknya, ammar ruhul khabithah fatal'anuha malaikatus sama inda khurujiha wa tughlaghu abwabus sama dunaha wa yad'u kullu fariqin min malaikatir rahman ala babin alla ta'ruja min qibalihim wa tuj'alu tilka ruh al-khabithah fi hunuti minan nar wa kafani minan nar wa tafuhu minha ar-rawaih al-khaba'ith al-khabithah allati tu'addi malaikatur rahman wa ya'ruju biha ila as-sama' fala tuftahu laha abwabus sama' fatalaqqa aw fatulqa ruhuhu min syahiq. Adapun ruh yang jelek, ruh yang berasal dari jasad orang kafir atau yang banyak dosa, maka ruh ini dilaknat oleh para malaikat langit ketika keluarnya. Pintu-pintu langit pun ditutup dan semua kelompok malaikatur rahman berseru di pintunya masing-masing agar ruh ini jangan naik ke arah mereka. Lalu ruh yang jelek ini disimpan di kafan yang berasal dari neraka beserta hunut dari neraka. Keluarlah dari ruh yang jelek ini bau busuk yang mengganggu para malaikatur rahman. Maka naiklah si ruh itu ke langit, tetapi langit, pintu-pintu langit tidak dibukakan bagi ruh ini. Lalu ruh ini dilempar dari tempat yang tinggi. Di dalam hadis Al-Barra bin Azib alladhi yasifu Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi rihlatal insan minal maut ila barzakh, yang menjelaskan memuat penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan seorang manusia sejak maut sampai ke barzakh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama' wa futihat lahu abwabus sama' laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ay ya'ruja min qibalihim fa idza akhadhaha ya'ni malakul maut lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hunut fadhalika qawluhu ta'ala tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun wa yakhruju minha ka'atyabin nafhatin nafhatin misq wujidat ala wajhil ard qal fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'i min al malaika illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib fayaqulun fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kana yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu ila sama'i ad-dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fa yashi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'i allati taliha hatta yantahi bihi ila sama'i sabi'ah فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. Kata Nabi SAW, apabila ruh orang mukmin keluar, maksudnya keluar dari jasadnya, semua malaikat yang ada di langit dan di bumi, antara langit dan bumi bersolawat kepada ruh ini. Semua malaikat, juga semua malaikat yang ada di langit. Lalu dibukakan bagi ruh itu pintu-pintu langit. Tidak ada penjaga pintu pun kecuali mereka berdoa kepada Allah agar ruh ini naik melalui mereka, ke arah mereka. Maka tatkala ruh ini diambil oleh malakul maut, tidak ada seorang pun di antara para malaikat, tidak ada semalaikat pun yang meninggalkan yang membiarkan dia lewat kecuali tangannya ini pasti menyentuhnya dan disimpan ruh ini di kafan dan hunut dari surga. Inilah makna firman Allah tawafatshu rusuluna wahum la yufarritun. Jadi kalau sudah datang ajal kami mengutus para utusan kami, maka dia diwafatkan oleh para utusan kami dan mereka tidak lalai. Ini surat Al-An'am ayat 61. Keluarlah dari ruh itu harum, bau harum yang lebih harum daripada minyak kasturi yang terdapat di seluruh dunia. Minyak harum yang seharum apapun tidak akan menandingi harumnya ruh orang-orang mukmin. Kata Rasulullah SAW, lalu para malaikat itu naik beserta ruh itu, maka tidaklah mereka lewat beserta ruh itu kepada para malaikat, kecuali para malaikat itu berseru, ruh siapa yang baik ini? Maka dijawab, ini ruh si Fulan bin Fulan. Dengan menyebut sebaik-baik namanya yang dengan nama itu dia disebut ketika di dunia. Sampailah ruh ini kepada langit dunia. Lalu para malaikat yang mengantar ruh itu minta dibukakan kepada para malaikat penjaga langit dunia. Lalu dibukakan bagi mereka. Tersebarlah berita dari malaikat yang di langit dunia itu sampai kepada malaikat yang di langit berikutnya. Sampai ke langit tingkatan ketujuh. Beritanya sampai. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, catatlah catatan hamba-Ku ini di Illiyin. Lalu muallif mengutip surat Al-Mutaffifin sejak 19 sampai 21. Wa ma adraka ma Illiyun. Tahukah kamu apa Illiyun itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tercatat. Yashaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat muqarrabun. Lalu dicatatlah kitab catatan amal orang ini di Illiyin. Lalu kata Allah, kembalikan ruh ini ke bumi. karena sesungguhnya aku menciptakan mereka dari bumi, dan aku akan mengembalikan mereka ke bumi, dan aku pun akan mengeluarkan kembali ini dari bumi pada kali yang lain. Kata mu'alif selanjutnya, wa tahaddatsar rasul anir ruhil khabisah allati nuzi'at minal abdil kafir awil fajir. Faqala anha ba'da naz'iha fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama' wa tughlaqu abwabus sama' laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allaha alla ta'ruja ruhuhu min qibalihim fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarafata 'ainin hatta yaj'alaha fi tilkal masuh wa yakhruju minha ka'annatni rihin jayfah wujidat 'ala wajhil ard fayas'aduna biha fala yamurruna biha 'ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ar-ruhul khabith fayaqulun fulan ibnu fulan فأقبه أسماءه التي كان يسمي بها في الدنيا حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيستفته له فلا يفته له ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفته لهم أبواب السماء لا تفته لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة hatta yalijal jamalu fi samin al-khiyab fi samil khiyab fa yaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla thumma yaqul a'idu 'abdi ila al-ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra fatutrahu ruhuhu minas sama tarhan hatta taqa fi jasadih thumma qara'a wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihir rih fi makanin sahiq fatu'adu ruhuhu ila jasadih. Kalau tadi cerita Rasulullah SAW tentang ruh orang-orang mukmin, maka sebaliknya sekarang bagaimana perjalanan ruh orang-orang kafir atau orang berdosa? Maka Rasulullah SAW menjelaskan setelah ruh itu dicabut, maka semua malaikat sejak dari langit sampai ke bumi melaknatnya. Demikian juga semua malaikat di langit. Lalu ditutup pintu-pintu langit. Tidak ada satupun penjaga pintu langit tersebut kecuali mereka berdoa kepada Allah agar ruh itu jangan dinaikkan ke arah mereka. Lalu ruhnya diambil, dicabut. Maka ketika dicabut tak ada lam yadda'uha fi yadi tarfata 'ainin. Maka tidaklah disentuhkan, tidaklah ditinggalkan siapa si ruh yang jelek itu, kecuali si ruh itu disimpan di atas al-masuh. Al-masuh itu tadi sudah dijelaskan karpet permadani yang kasar, yang kalau digesekkan ke kulit ini bisa sakit. Kasar. Permadani yang berasal dari neraka. Keluarlah dari ruh itu bau busuk, bau bangkai yang lebih bau daripada semua bau bangkai yang ada di muka bumi. Bau apapun tidak akan menandingi bau ruh orang yang durhaka ini. Lalu para malaikat naik beserta ruh itu, maka tidaklah mereka melalui tempat para malaikat kecuali para malaikat itu berseru, ruh siapa ini yang jelek ini? Mereka menjawab, ruh si Fulan bin si Fulan. Lalu dihina atau dijelek-jelekan namanya dengan nama seperti yang dinamakan ketika di dunia. Sampailah ke langit dunia. Dimintakan agar dibuka pintunya tapi tidak dibukakan. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 40. Tidaklah dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai seekor unta bisa masuk lubang jarum. Bisa masuk enggak? Kapanpun sampai kapanpun enggak. Artinya enggak akan ke surga orang itu. Orang itu enggak akan masuk surga sampai seekor unta bisa masuk lubang jarum. Itu ungkapan yang menunjukkan tidak mungkin terjadi. Sebab tidak ada jarum yang lubangnya bisa dimasuki unta. Unta beneran. Lalu Allah berfirman, catatlah kitab catatan orang ini di sijjin, di tanah yang paling bawah. Lalu Allah berfirman, kembalikan hambaku ini ke bumi. Karena sungguhnya aku inni wa'adtuhum, aku telah menjanjikan kepada mereka bahwa aku menciptakan mereka dari bumi dan aku akan mengembalikan mereka ke bumi dan aku akan mengeluarkan mereka dari bumi pada kali yang lain. Lalu dilemparlah ruh ini dari langit dengan sejelek-jeleknya lemparan sampai masuk lagi kepada jasadnya di alam kubur. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 31. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ